Kemudian yang menghalalkan juga ini ada beberapa ya jenisnya. Yang pertama ada di antara mereka yang menghalalkannya secara mutlak dan menjadikan dunia ini dan harta benda yang mereka cari sebagai tujuan dalam kehidupan mereka. Nah, ini tentunya salah ya, karena dunia itu bukan tujuan. Dia hanyalah wasilah, hanya sarana untuk sampai kepada tujuan kita yang bernama surga. Kemudian jenis yang kedua dari kalangan manusia yang menghalalkan ini, yaitu pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia berjalan di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka yang menghalalkan dari dunia yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di dalam mencari dunia mereka tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan mereka, bahkan dijadikan dunia sebagai sarana, sebagai sebab dalam mengumpulkan pahala dan kebaikan sebanyak-banyaknya. Inilah golongan yang terpuji. Ya, golongan yang terpuji. Jadi golongan yang pertama tadi, golongan yang mengharamkan dunia secara mutlak. Haram katanya bekerja. Ini ada segolongan manusia yang berpandangan seperti ini. Bahkan mereka kalau sudah terlanjur memiliki harta benda misalnya, maka mereka meninggalkan harta benda mereka, rumah mereka, bahkan anak dan istrinya ditinggalkan dengan alasan bahwasanya katanya semua dunia ini telah melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang pernah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Talbis Iblis. Kata beliau ketika menjelaskan golongan ini di dalam kitabnya Talbis Iblis pada halaman 165 sampai 166, kata beliau, innahu kana awailus sufiyati yakhrujuna min amwalihim zuhdan fiha. Sesungguhnya kami telah sesungguhnya para pendahulu orang-orang sufi itu keluar dan meninggalkan harta benda mereka karena mereka zuhud terhadap harta benda itu. Wa dzakarna annahum qasadu bidzalika alkhaira. Kami juga telah jelaskan bahwasanya mereka memaksudkan dengan semua itu adalah kebaikan. Jadi tujuan mereka, niatnya mereka adalah baik. Illa annahum qad yaghlatu fi hadzal fi'li. Kata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, hanya saja mereka ini keliru di dalam perbuatan ini. Jelas keliru ya. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Kata Ibnul Jauzi, kama dzakarnahu min mukhalafatihim bidzalikal syar'i wal akli. Sebagaimana telah kami jelaskan ya, berupa penyelisihan mereka dengan sebab perkara itu, penyelisihan mereka terhadap syariat dan akal. Yeah. Jadi mereka dalam hal ini menyelisih syariat. Nanti kita akan datangkan ya, penulis akan datangkan juga sebagian dari dalil-dalil yang menunjukkan halalnya, bolehnya seseorang itu mencari nafkah, bekerja. Ya. Yeah. Nanti akan datang insyaallah taala. Juga akan dibawakan dari apanya ayat-ayat dan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisi yang lain bahwasanya menyelisihi akal. Kenapa menyelisihi akal? Karena pendapat orang ini, orang yang mengharamkan mencari ya, penghasilan, mencari harta, ini telah menyelisih akalnya dari sisi bahwa setiap orang itu ketika dia hidup di dunia, dia butuh terhadap harta benda. Dia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh menikah, butuh anak, ya, butuh kendaraan. Apalagi yang apanya di zaman kita ini, orang hidup di perkotaan, semuanya serba uang, serba harta. Sampai muncul istilah, ya katanya kalau di kota ini semuanya sudah dibayar. Sampai kencing katanya juga harus bayar. Ya sisa buang angin katanya tidak bayar. Tapi boleh jadi katanya nanti akan ada masanya kalau orang buang angin juga disuruh bayar, karena katanya mencemari udara. Pernah saya baca di apanya di koran ya, enggak tahu di negara Afrika atau di mana gitu ya. Ada orang yang kentut di depan umum, kemudian diberikan hukuman ya, diberikan denda karena melanggar tata krama katanya. Karena di negara itu enggak boleh orang kentut sembarangan. Iya. Katanya ada tempatnya khusus. Kalau di toilet silakan katanya, tapi kalau di tempat umum enggak boleh. Iya. Jadi secara akal ya manusia butuh kepada ya ada hajat-hajatnya, ada kepentingan-kepentingannya. Butuh makan, butuh minum. Ya, butuh menikah. Apalagi kita di Sulawesi ini ada uang panai istilahnya, dari mana bisa kita dapat uang panai kalau tidak bekerja? Ada mahar ya. Mahar ini harus ada ya, ada bentuknya, ada harganya. Tidak mungkin kita peroleh kecuali dengan mencari nafkah, bekerja. Iya. Kemudian kata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, fa amma mutaakhiruhum faqad malu ila dunya wa jam'il mali min ajli wajhin kana itharan lirahati wa hubban lisyahawati. Adapun katanya orang-orang mutaakhirin dari kalangan orang-orang sufi, maka sungguh mereka ini telah condong kepada dunia dan apanya kepada mengumpulkan harta benda dari arah mana saja, karena mereka sangat ya mendahulukan kesenangan dunia mereka dan juga kecintaan mereka terhadap syahwat-syahwat mereka. Jadi kalau dahulu ya pada masa tabi'in ya atau tabi'ut tabi'in awal munculnya sufi, di mana mereka ini awalnya muncul di Basra. Iya. Kalau tidak salah yang pertama itu adalah yang memunculkannya adalah Abdul Aziz bin Zaid. Orang ini yang pertama kali memunculkan iya kebiasaan, awalnya bukan pemikiran tapi awalnya adalah bentuk zuhud. Iya. Namanya Abdul Wahid bin Zaid. Dia ini salah satu di antara muridnya Al Hasan Al Basri. Ya, karena melihat gaya hidupnya orang Basra yang kian hari kian lalai dengan dunianya. Karena Basra itu terkenal dengan kemajuan dunia mereka, budaya mereka. Ya, pada masa itu. Kemudian menyingkir lainnya Abdul Wahid bin Zaid ke pedalaman ya Basra. Sebelumnya dia sudah belajar kepada Al Hasan Al Basri. Kemudian ada sebagian di antara orang-orang yang simpati kepadanya juga ikut menyingkir ke pedalaman kota Basra. Ya. Tapi yang ikut-ikut ini dia tidak mengerti apa tujuannya Abdul Wahid bin Zaid melakukan hal ini. Pada akhirnya mereka ya, Abdul Wahid bin Zaid meninggal, tinggallah murid-muridnya ini ya, simpatisannya berkumpul di pinggiran kota Basrah, hidup di sebuah komunitas perkampungan yang mereka rata-rata ya fakir ya, miskin. Kemudian datanglah syaitan menggambarkan kepada mereka bahwa jasanya zuhud itu harus meninggalkan dunia. Sampai akhirnya mereka mengharamkan dunia. Ya. Saking apanya zuhudnya mereka, bahkan ini sebenarnya bukan zuhud lagi, sudah sampai pada taraf gulu, ya. Dalam mengharamkan dunia, mereka mengharamkan pakaian selain pakaian yang terbuat dari suf. Ya, suf itu wol. Nah, kesanalah mereka dinisbahkan, ya, sufia. Belakangan hari mereka ini, kelompok yang menyimpan namanya sufia ini, dinisbahkan kepada suf. Karena dahulu mereka ini, komunitasnya mereka ini dikenal dengan pakaian sufi yang mereka pakai. Ya. Jadi pakaian yang paling murah pada masa itu adalah pakaian yang terdiri terbuat dari suf, dari wol. Ini yang mereka pakai. Jadi simbol di antara mereka. Bahkan kalau ada di antara mereka yang tidak menggunakan pakaian suf ini, maka hal itu menjadi celaan baginya. Ini awal mula munculnya sufia, sebelum kemudian berkembang dalam kesesatannya, dimasuki oleh paham-paham, ya, apa namanya, kalam, ya, filsafat. Ya. Ini panjang ceritanya tentang apanya sufi ini. Ya. Dan ada satu kitab yang bagus sekali ditulis oleh Syekh Soleh Al-Fauzan. Kalau tidak salah judulnya Haqiqatus Sufiyah. Di situ beliau berbicara panjang lebar, ya, tentang sufi, sejarahnya, sebab munculnya, kemudian, ya, kelompok-kelompok mereka, pemikiran-pemikiran mereka. Ya, dan satu kesimpulan yang harus kita pahami bahwa kebanyakan sufiyah itu berakhir kepada dua pemahaman yang ekstrim. Yang pertama adalah wahdatul wujud. Kemudian yang kedua adalah paham hululiyah, paham penitisan, di mana mereka meyakini bahwasanya Allah itu bisa menitis, bisa masuk ke dalam jasad seorang hamba. Iya. Ini sedikit tentang sufi, ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali kepada kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, ya'lam annallaha subhanahu wa ta'ala bilatifi hikmatihi. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kelembutan hikmahnya, ja'ala dunya dara tasabbubin waktisabin. Allah jadikan dunia ini sebagai negeri untuk mencari sebab dan mencari pekerjaan. Ya. Jadi dunia ini tempat kita untuk bekerja. Dan bekerja ini adalah salah satu dari bentuk tawakal seorang hamba. Karena tawakal itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, itu punya dua sayap. Ya. Jadi tawakal itu ada dua sayapnya. Kalau salah satunya tidak ada, maka tawakal ini akan rusak. Ya. Yang pertama kata mereka bahwasanya takwa itu terdiri dari al-i'timadu 'alallah. Bersandar dan berpangku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sandarkan segala usaha kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan kita andalkan kepada kemampuan kita, ilmu kita, gelar kita, kehebatan kita, kekuatan kita. Tidak. Seorang mukmin ketika dia bekerja, dia sandarkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah al-akhdhu bil asbab. Melakukan sebab. Itulah bekerja, berusaha. Orang mau punya anak, ya harus ada usahanya. Kan begitu ya? Ya usaha yang pertama tentunya menikah. Iya. Orang mau punya ilmu misalnya harus belajar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitalu." Ilmu itu hanyalah diperoleh dengan cara belajar. Ilmu itu tidak mungkin akan datang lewat mimpi. Kecuali bagi para nabi, karena yang itu adalah salah satu dari pintu kenabian. Adapun kita ini tidak ada apanya ilmu yang kita peroleh dari mimpi. Kalaupun ada yang kita dapatkan dari mimpi, wajib untuk kita cocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita jadikan sebagai patokan dasar dalam mengambil hukum misalnya. Ya, seorang yang ingin bersabar harus berusaha dan belajar bagaimana caranya bersabar. Orang mau makan ya harus berusaha masak dulu, ya. Sebelumnya ya beli beras. Sebelum beli beras ya bekerja. Ya. Ini ada sebagian orang. Ada sebagian orang di zaman kita ini ya berhayal. Ya. Dia mau dapat rezeki misalnya tapi dia tidak mau pergi bekerja. Tidak mau pergi bekerja. Ya. Sibuk ke sana kemari berkeliling berdakwah dari Sabang sampai Merauke. Tinggalkan anak istrinya, dia tidak mau pergi bekerja. Anak istrinya di belakang terlunta-lunta. Kalau ditanya, "Ya akhi, wahai saudaraku, Anda ini kenapa tidak bekerja? Ini kasihan anak-anak istri." Katanya, "Nanti Allah yang jaga." Masya Allah. Akan datang sendiri katanya rezeki itu. Masuk akal atau tidak? Iya. Tidak masuk akal. Kecuali kalau dia diperintah oleh Allah. Dia adalah seorang nabi atau seorang rasul diperintah untuk pergi berdakwah. Kemudian ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kalau kamu tinggalkan anak istrimu, nanti saya yang jamin. Seperti Nabi Ibrahim. Iya. Kalau Nabi Ibrahim diperintahkan bawa anaknya, istrinya ke Baitullah, ke Mekah. Ya. Sempat apanya istrinya yang bernama Hajar ini ragu dan apanya bertanya-tanya di dalam hati kepada suaminya, "Apakah ini katanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Katanya, "Iya." Ketika Hajar mendengarkan jawaban dari Ibrahim bahwasanya itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tenanglah hatinya bahwa pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin dia. Itu nabi dan istrinya nabi. Nah, kita ini bukan nabi, bukan istri kita, bukan juga istrinya nabi ya. Nah, tidak boleh kita beralasan bahwasanya Nabi Ibrahim tinggalkan anak istrinya katanya ya dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, karena memang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Anda ini apakah diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, anehnya lagi kalau yang pergi berdakwah ini adalah orang yang tidak berilmu. Sampai keliling ke sana kemari ya, berdakwah ya, ditanya di mana Allah, tidak mengerti. Saya pernah dapat salah seorang di antara mereka ini, saya tanya di mana Allah, katanya enggak tahu. Wah, saya sempat juga kaget. Orang ini seorang dai sudah kelilingan katanya provinsi. Iya. Sudah pernah ke Kalimantan, ke Papua. Saya tanya di mana Allah, dia tidak mengerti di mana Allah. Iya. Saya beritahu dia bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Di atas arsy. Iya. Dalilnya apa dia juga tidak tahu. Iya. Musibah ya. Baik. Jadi kata penulis, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kelembutan hikmahnya menjadikan dunia sebagai negeri untuk mencari sebab dan pekerjaan, taratan lil ma'asyi wa taratan lil ma'adi. Terkadang ya pekerjaan itu untuk kehidupan dunia dan terkadang juga untuk kehidupan akhirat. Artinya ketika seseorang mencari nafkah, mencari harta, mencari rezeki misalnya, maka hendaknya seorang muslim ketika melakukan semua itu, hendaknya dia bagi. Ada sebagian yang dia gunakan untuk kemaslahatan dunianya, sebagiannya lagi dia gunakan untuk kemaslahatan akhiratnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian dari apa yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, sebelum datangnya suatu hari tidak ada perdagangan di dalamnya, tidak ada pertemanan di dalamnya, tidak ada syafaat di dalamnya. Sebelum datangnya hari perhitungan, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari apa yang Allah berikan, apa yang Allah titipkan kepada kita, dialihkan sebagian untuk ya jalan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan semuanya digunakan untuk perut, hanya sekedar makan minum saja. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwasanya ada sebagian orang ketika dia tahu halalnya dunia, dia buru dunia hanya untuk dunianya. Ya, semuanya untuk dunianya saja, dipakai bersenang-senang, dipakai berhura-hura, dipakai berpoya-poya. Padahal dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diciptakan seperti halnya hewan. Kalau hewan ya binatang, memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk taklif, bukan untuk diberikan tugas. Makanya hewan itu bukan mukallaf. Nah, kita ini manusia, jin itu mukallaf, diberikan tugas dan beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini ya diberikan akal, diberikan berbagai macam nikmat, ada pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Ya, jadi satu di antara kesalahan besar yang dilakukan oleh sebagian orang ketika dia mencari dunia, bukan mencari dunia ya untuk akhiratnya. Carilah dunia untuk kemaslahatan dunia kita dan juga kemaslahatan apanya akhirat kita. Bahkan akhirat ini harus lebih didahulukan daripada dunia. Kemudian di sini juga ada satu hal yang perlu saya ingatkan ya, sebagian di antara kaum muslimin punya pandangan yang keliru tentang dunia dan akhirat ini. Sebagian di antara mereka ada yang berpandangan bahwasanya seorang muslim katanya harus menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat. Ini keliru. Ya, jadi keliru halnya ketika seseorang punya pandangan yang seperti ini. Karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ayat, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Oleh karena itu para ulama kita menjelaskan bahwa ketika bertabrakan antara kepentingan dunia dengan akhirat, maka kepentingan akhirat harus didahulukan. Misalnya kita bekerja, mencari nafkah di pasar ya atau di kantor, tiba-tiba ada azan terdengar di masjid. Kewajiban seorang laki-laki muslim adalah datang ke masjid melaksanakan salatul jamaah. Tidak boleh dia menyibukkan dirinya dengan perdagangan. Ya, apalagi di hari Jumat. Kalau hari Jumat laki-laki berdagang, wajib baginya sholat Jumat, tapi dia tetap sibuk berdagang, ya, maka dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya perdagangannya tidak sah. Ya, itu tidak sah perdagangannya, akadnya tidak sah. Saking mulianya nih sholat Jumat. Ya, kenapa jamaah sekalian? Ini untuk kemaslahatan akhirat kita. Jadi tidak ada prinsip menyatakan bahwa harus seorang itu muslim itu harus menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya. Itu tidak benar. dunia ini hanyalah persinggahan. Dunia ini hanyalah jalan untuk menuju kepada tujuan yang bernama akhirat. Maka tidak mungkin akan sama antara tujuan dengan wasilah, sebab, sarana. Ya? Kan tidak mungkin ya? Baik. Kemudian kata penulis di sini, wa nahnu nuridu adabat tijarati wassinaati wa daruratal iktisabi wa asbabaha wa nashrahuha. Kami katanya akan mengutarakan adab-adab perdagangan, kerajinan atau industri ya. Kemudian naparnya harusnya berusaha, sebab-sebabnya, wa nasrahuha, dan kami akan menjelaskannya. Yani akan menjelaskan dalam beberapa fasal yang akan beliau bawakan berikut ini. Yang pertama kata beliau, faslun fi fadlil kasbi wal hati alaih. Pasal pertama tentang keutamaan berusaha dan anjuran kepadanya. Dalam agama kita itu ada keutamaannya orang berusaha, bekerja, mencari rezeki, mata pencarian. Iya, tidak boleh nganggur ya. Tinggal di rumah, tidur-tiduran. Ya, kecuali kalau bisnisnya di rumah ya, tidak apa-apa lah ya, sambil tidur ya. Apalagi sekarang ada sistem online ya. Ya mungkin ya. Tapi online pun tidak boleh tidur terus juga ya. Tetap harus ada interaksi antara si pembeli dengan si pebisnis ini. Iya. Intinya bahwasanya seorang itu harus bekerja. Baik. Di sini penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naba. Kata penulis, qala Allahu taala, Allah taala berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang itu adalah untuk mencari penghidupan. Ini menunjukkan apa? Bolehnya seorang itu mencari penghidupan. Penghidupan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang menjadi sebab seorang itu bisa hidup. Ya, apa saja? Makanan, minuman. Kemudian pakaian, ya, bahan bakar, gas, masuk semua di situ ya. Ya. Nah, sebaliknya, pada ayat yang selanjutnya, wa ja'alna al-laila libasa. Kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Ya, pakaian fungsinya untuk melindungi, memberikan kenyamanan. Ya. Jadi malam kita gunakan untuk istirahat. Tapi jangan istirahat terus. Ya. Tapi hendaknya ada sebagian uang malam kita juga digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun ya, minimalnya ya 3 rakaat lah. Ya, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Witir dengan 3 rakaat. Kalau tidak bisa juga 3 rakaat, minimal 1 rakaat. Iya. Bangun ya, minimal jam 4. Kalau orang yang semangat akhiratnya tinggi ya jam 3. Yang lebih tinggi lagi jam 2. Waktu di mana turunnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang jelaskan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka ta'ala yanzilu ila samai dunya fi thuluthi fi kulli lailatin hina yabqa thulutsal lailil akhir. Iya, sesungguhnya Allah tabaraka ta'ala itu turun ke langit dunia pada setiap malamnya. Ya. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqulu hal min hal ya min da'in fa astajibalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah ada orang yang mau berdoa sehingga aku akan kabulkan doanya? Wa hal min sa'ilin fa'utiya? Adakah orang yang meminta sehingga saya akan berikan permintaannya, hajatnya? Wa hal min mustaghfirin fa'astaghfirullah? Adakah orang yang mau meminta ampunan sehingga saya akan berikan ampunan baginya? Ini waktu yang mustajab. Ya, jadi siang kita gunakan untuk bekerja mencari nafkah, mencari penghidupan. Di malam hari kita gunakan istirahat. Sebagian dari waktu kita juga digunakan untuk beribadah. Ya, baik. Fadzakara fi ma'radil imtinani. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya ini dalam rangka padanya al-imtinan, untuk menampakkan minnah, ya, karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di antara bentuk karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala adanya pergantian siang dan malam. Siang digunakan untuk beraktivitas, malam digunakan untuk beristirahat. Bayangkan kalau tidak ada malam, ya, atau sebaliknya tidak ada siang, orang mau tidur terus, ya, nah, itu akan bermadarat bagi manusia. Baik, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya ini dalam rangka untuk imtinan, untuk menjelaskan, menerangkan, ya, minnah, karunia Allah Subhanahu wa taala ini, maka di situ ada dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya satu di antara karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan siang ini sebagai tempat untuk mencari nafkah. Andaikan memang mencari nafkah ini adalah haram, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiapkan waktu siang ini. Pasti kita dikasih malam terus supaya tidur terus, ya. Baik. Kemudian dalil yang kedua dibawakan oleh penulis, wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Dalam suratul A'raf ayat yang ke-10 kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna lakum fiha, dan kami jadikan bagi kalian di dunia ini, di bumi ini, ma'aisha, ya, mata pencaharian. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi sedikit sekali kalian bersyukur. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi kita mata pencaharian, ya. Ada sebab-sebabnya. Di dunia ini orang diberikan jalan-jalan rezekinya, jalan-jalan kehidupannya. Ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai penjual, ada yang bekerja sebagai misalnya tukang servis, ada yang bekerja sebagai cleaning servis, ada yang menjadi tukang beca, ada yang jadi supir mobil. Masing-masing, ya, diberikan jalan-jalan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekian banyak manusia yang hidup di dunia ini, banyak sekali di antara mereka, bahkan kebanyakan mereka, ya, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri harta benda adalah menggunakannya di dalam ketaatan. Banyak di antara kita ini tidak menggunakannya di dalam ketaatan. Lebih ringan perasaannya kalau dia menghabiskan harta bendanya untuk kepentingan dunianya, kepentingan perutnya, kepentingan mulutnya, daripada untuk kepentingan akhiratnya. Betul atau tidak? Betul. Banyak di antara kita orang-orang yang seperti ini, lebih ringan perasaannya kalau dia pergi futsal. Tah? Kan begitu, tah? Ya. Disuruh bayar, satu orang bayar 100. Oke, tidak apa-apa. Tapi kalau diajak menyumbang untuk Palu, eh, jangan dulu, ya. Masih banyak ini, belum beli ikan, belum beli ini, ya. banyak sekali garu-garu kepalanya. Ya, kalaupun menyumbang, ya masih bagus kalau dia garu-garu kepala kemudian menyumbang ya. Tapi kalau lebih banyak garu-garu kepalanya ya, nah, ini kan musibah ya. Menunjukkan bahwasanya kita ini masih lebih membesarkan dunia itu di dalam hati kita daripada pahala yang ada di akhirat. Ya, bangun masjid, ya masih banyak orang tidak mau mengambil ya bagian dalam pembangunan masjid. Ya, pembangunan pesantren misalnya. Ya, tapi untuk kepentingan-kepentingan, ya perutnya banyak di antara kita yang lebih apanya senang, ya. Apalagi kalau dia pikir ah ini kan boleh-boleh saja, ya boleh. Tapi, ya dalam hal ini Anda harus juga memikirkan akhirat kalian. Ya, ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya kebahagiaan kita di akhirat itu kembali kepada diri kita sendiri. Siapa yang bersusah-susah di dunia membangun istananya di dalam apanya di surga, ya maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang besar di sana. Oleh karena itu sering saya katakan bahwa hendaknya seorang muslim menata surganya sejak dia berada di dunia. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya surga itu seperti halnya tanah yang datar. Tidak ada pohon-pohon di situ. Bagaimana supaya bisa ada pohonnya, ada buahnya, ada kenikmatan di dalamnya, kita tanam sendiri ketika di dunia. Ini sebagian orang di antara kita kadang berhayal. Dia ingin kenikmatan surga yang penuh dengan buah-buahan ya. Ada sungai yang mengalir, sungai madu, sungai susu ya. Tapi di dunia dia sendiri tidak pernah mengaliri sungainya di surga. Melalui sedekahnya, melalui ya amal-amal solehnya. Nanti ketika di akhirat baru dia heran, kenapa surga saya seperti ini? Katanya Allah janjikan begini. Dia lupa bahwasanya tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali ada sebabnya. Allah bangunkan kita surga di akhirat itu karena ada sebabnya dari amalan kita. Ya, ada sebabnya dari amalan kita. Baik. Faja'alaha ni'matan wa talaba syukri 'alaiha. Kemudian kata penulis di sini, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata pencaharian itu ya sebab-sebab apa namanya rezeki itu adalah nikmat ya. Wa talaba syukra 'alaiha, dan Allah menuntut adanya kesyukuran atas nikmat-nikmat itu. Ya. Sampai pun kita ini hidup dalam kemiskinan, tetap kita dituntut untuk bersyukur. Ya, mungkin pernah saya ceritakan kepada kalian kisah seorang salaf yang bernama Yunus bin Ubaid Al-Abdi rahimahullahu taala. Pernah datang kepadanya seorang yang miskin, orang yang fakir datang mengeluh. Katanya saya ini kehidupannya sempit, susah. Ya, makan saja susah. Anak istri saya begini, begini. Kemudian beliau bertanya kepada orang ini, bukankah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda penglihatan yang Anda gunakan untuk melihat? Apakah Anda mau menukar, Anda mau menjual mata Anda ini dengan ya 100.000 dinar? Dinar itu uang emas. Katanya tidak. Anda diberikan pendengaran untuk mendengar. Apakah Anda rela untuk menjualnya dengan 100.000 dinar? Katanya tidak. Anda diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala penciuman hidung untuk mencium, merasakan harumnya atau busuknya sesuatu misalnya ya. Anda mau jual ini dengan 100.000 dinar? Katanya tidak. Anda diberikan kedua tangan untuk mengambil, memberi sesuatu, meraba sesuatu. Anda mau jual kedua tangan Anda ini dengan 100 ribu dinar? Katanya tidak. Anda diberikan kedua kaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mau dijual tidak dengan 100 ribu dinar? Katanya tidak. Dihitungkan satu-satu ya. Iya. Sampai ke dalam rongga badannya juga disebut. Anda diberikan lambung ya, diberikan paru-paru, diberikan usus. Semuanya itu dijual tidak 100 ribu dinar. Katanya tidak. Barulah orang itu sadar bahwasanya ternyata dia adalah orang yang kaya di dunia ini. Ya, makanya kita jangan terlalu banyak mengeluh. Alhamdulillah diberikan kesehatan, masih bisa hidup. Ya, walaupun kita miskin. Alhamdulillah. Karena kalau kita dikasih juga kekayaan, boleh jadi kita menjadi orang yang sengsara. Mungkin kita akan menjadi orang yang lalai, banyak bermaksiat dengan harta benda tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada seorang hamba dari dunia ini sesuai dengan kemampuannya. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu dari dunia ini kepada seorang hamba, padahal dia tidak mampu untuk mengemban, ya, membawa, menanggung dunia tersebut, maka ini tanda kecelakaan, ya, kesengsaraan seorang hamba. Paham ya? Ya. Jadi kita ini senantiasa, ya, berada di antara kesyukuran dan kesabaran. Tidak boleh kita lepas dari sini. Kesyukuran dan kesabaran. Syukur dikala ada nikmat, bersabar dikala ada musibah. Baik. Kemudian ayat yang ketiga dibawakan oleh penulis di sini, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini dalam suratul Baqarah ayat yang ke-198, wa qala ta'ala, laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada atas kalian dosa karena kalian mencari karunia dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Ya. Dijelaskan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Masir pada jilid 1 halaman 166, ini kitab tafsirnya beliau namanya Zadul Masir. Ditulis oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, salah satu di antara kitab tafsir yang terbaik. Karena kenapa saya katakan terbaik? Dia merupakan kitab tafsir yang meringkas kitab-kitab tafsir yang ada sebelumnya. Ini seringkali saya menukil dari tafsir ini karena meringkas waktu saya untuk membahas. Ya, dan kebanyakan Ibnul Jauzi rahimahullah itu mengambil tafsirnya dari tafsir At-Tabari. Kadang saya cari ayat, pertama saya cari di At-Tabari, baca-baca-baca ya. Semuanya sudah selesai. Kemudian saya menuju ke kitabnya Ibnul Jauzi Zadul Masir. Saya temukan semua apa yang disebutkan oleh At-Tabari, kemudian bahkan ada tambahan yang lain. Saya ambil kesimpulan, oh, Ibnul Jauzi ini meringkas dari tafsir At-Tabari, ditambah dari kitab-kitab tafsir yang ada sebelum beliau. Baik. Di dalam tafsirnya ini beliau katakan, al-ibtigau al-iltimasu. Kata al-ibtiga, antabatagu. Ya. Asalnya antabatagu sebenarnya menginginkan. Ya, tapi maknanya di sini adalah mencari, kata Ibnul Jauzi. Wal fadlu hahuna, sedangkan karunia di sini adalah annaf'u bitijarati wal kasbi. Manfaat di dalam perdagangan dan usaha. Jadi seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa tidak ada salahnya kalian, ya, untuk apa namanya mencari, ya, manfaat dan kemaslahatan dunia kalian melalui perdagangan dan juga pekerjaan, usaha. Ayat ini turun terkait dengan orang-orang yang pergi berhaji, di mana orang-orang jahiliyah dahulu mengharamkan manusia untuk bekerja di saat mereka sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Ya. Kemudian turunlah ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang pergi berhaji sambil dia berdagang, misalnya sambil dia bekerja, supaya dia bisa lebih khidmat di dalam hajinya, lebih fokus dalam ibadahnya, ini boleh mereka lakukan. Ini bagi orang yang berhaji. Ya. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak pergi berhaji? Orang yang sedang berhaji saja boleh. Ya, padahal ya, mungkin sebagian di antara kita berpikiran mungkin nanti akan mengganggu hajinya. Tapi ternyata Allah katakan boleh. Tidak ada dosa bagi mereka. Ya, apalagi kita ini yang belum pergi berhaji, masih berencana haji misalnya, lebih diharuskan lagi untuk mencari ya penghasilan, mencari usaha, mencari rezeki supaya dia bisa menunaikan ibadah haji, bisa menafkahi anak-anak, istrinya, ya, bisa bersedekah di jalan Allah. Ya. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira sampai di sini dulu apa yang perlu kita jelaskan pada majelis kali ini, dan insyaallah taala kita akan sambung ya pada pertemuan yang akan datang. Iya. Karena kalau saya lanjut ini tanggung ya, masih panjang dalil-dalil dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang halalnya seorang itu bekerja. Baik, bagaimana hukum arisan di mana sang pemegang arisan diberi upah dari uang arisan yang terkumpul? Biasa juga disebut potongan dengan alasan dia capek mengurusnya. Ini saya khawatir masuk ke dalam riba. Karena arisan itu asalnya utang-mengutang. Ya. Misalnya ada 10 orang bersepakat siapa yang naik namanya, maka dia utangkan kepada salah seorang di antara mereka. Tidak boleh ada lebihnya sedikit pun. Nah, ini si pemegang ini dapat lebih. Ya, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban. Setiap manfaat yang membawa ya keuntungan, membawa manfaat ya, maka itu adalah riba. Ya, kullu qardin, setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan ya, maka itu adalah riba. Ya, wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan di luar tema, apakah orang yang terkena penyakit kencing apa ini tidak apa ini, tolong perjelas ya tulisannya, mata saya sudah mulai kalah juga ya. Tidak apa ini, tidak. Coba, ada yang bisa baca? Coba. Tidak, untuk itu? Baik. Kencing tidak tuntas. Sudah pasti akan mendapat azab kubur. Iya. Ketika kencing terasa sudah selesai, tapi masih memakai celana dan bergerak seperti berjalan air kencing langsung ke iya. sendiri. Baik. Sudah lama terjadi seperti ini. Baik, sini. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang terkena penyakit kencing tidak tuntas ya? Sudah pasti akan mendapat azab kubur karena ketika kencing terasa sudah selesai, tapi pas ketika memakai celana dan bergerak seperti berjalan, air kencing langsung keluar sendiri dan sudah lama terjadi seperti ini. Ini ada dua kemungkinannya. Kalau dia adalah seorang yang punya penyakit salasul baul namanya, dia seperti harinya wanita yang mustahadhah ya, keluar terus darahnya. Iya. Maka ini uzur bagi dia. Sama dengan wanita yang mustahadhah. Setiap kali dia mau salat, dia bersihkan kencingnya, kemudian dia berwudu, walaupun setelah itu akan keluar lagi, ya. Dia tetap salat. Tapi bagusnya dia pakai popok ya. Iya, supaya ketika dia salat tidak menimbulkan bau. Baik, kemungkinan kedua, orang ini terkena was-was. Ada sebagian orang terkena was-was. Ya. Ini ada beberapa sebabnya. Mungkin ketika dia masuk WC misalnya dahulu ya, tidak berdoa ya, a'udzubillahi ya minal khubuthi wal khaba'ith misalnya. Ya. Tidak berlindung dari syaitan ya, karena syaitan ini akan memberikan was-was kepadanya. Dia kencing kemudian, ya, dia cebok keluar dari WC tidak ada masalah. Ketika dia masuk ke dalam solat, tiba-tiba di dalam solatnya, kenapa ada basa-basa ini? Paham ya? Maka orang yang seperti ini adalah orang yang kena was-was. Sahabat Abdullah bin Abbas memberikan terapinya. Beliau jelaskan bahwasanya seorang yang terkena seperti ini hendaknya dia membasahi, ya, membasahi apanya celananya, percikkan celananya dengan air, dan apanya siram apanya kemaluannya agak banyak sedikit, dan ketika keluar dia harus menganggap bahwasanya apa yang basah pada celananya itu tadi bekas percikan atau bekas cebok tadi. Insyaallah orang yang seperti ini akan sembuh dari penyakit ini. Jangan ditoleh, itu dari setan. Ya, karena setan ini ingin menghalangi kita beribadah. Menghalangi kita dari aktivitas yang lain. Ini beberapa orang yang pernah datang kepada saya bertanya, Ustaz, saya ini ada penyakit begini. Saya bilang insya Allah gampang. Ya, terapkan saja apa yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berikan petunjuk supaya orang yang terkena seperti ini perciki celananya dan ya siram baik-baik ya, cebok baik-baik ya. Adapun nanti ketika keluar dalam solatnya ada terasa basah sedikit, apakah memang keluar atau tidak, dia cukup meyakini itu adalah air dari percikan tadi. Ya. Ini was-was namanya. Makanya hati-hati ya kalau masuk WC ya. Itu kita berdoa. Ya, karena kadang setan menjadikannya sebagai celah untuk melahirkan was-was dalam hati kita. Semoga Ustaz beserta keluarga dan kami semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Jazakumullah khair. Ustaz, yang saya mau tanyakan, apakah boleh nama panggilan seseorang disingkat dan nama-nama dan nama aslinya misalnya Abdullah jadi Bedu dan sebagainya. Kalau menyingkatnya tidak terdapat di dalamnya penyelisihan, maka boleh. Iya, maka boleh. Seperti tadi Bedu, ya, tidak apa-apa. Artinya Abdullah, Ya, orang Bugis kan ya, Bedu ya. Abdullah begitu ya, tapi disingkat Bedu ya. Ini juga di kalangan para ulama kita ada ya. Seperti mereka menyingkat Abdullah menjadi Abdu. Ya, Abdurrahman disingkat menjadi Abda. Ada beberapa ulama yang sudah saya tidak ingat lagi nama-namanya, ini dari kalangan para perawi hadis. Ya, namanya disingkat-singkat. Iya. Nah, itu boleh insyaallah ya, yang penting tidak ada penyelisihan di dalamnya. Tapi kalau di dalamnya ada penyelisihan, maka tidak boleh menyingkat dengan cara seperti itu. Misalnya, ada orang namanya Abdurrahman. Dia dipanggil dengan Rahman. Itu tidak boleh. Karena Rahman itu sifat yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau Abdullah namanya dipanggil Allah. Ya, orang kan suka menyingkat-nyingkat ya, Allah. Ini tidak boleh juga, ya. Karena Allah itu nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sematkan kepada makhluk. Baik. Ya. Ini kan meringkas nama ini kadang ya. Iya. Ya. Di Sulawesi kita ini banyak ya orang meringkas nama. Iya. Samsul dibilang ya. Samsul Haq dibilang Samsul ya. Ada lebih singkat lagi Ancu ya. Iya. Begitu ya. Baik. Bagaimana hukumnya menjual barang yang belum dimiliki? Istilahnya dropship. Saya belum mengerti ini apa gambarannya gimana. Tapi begini saja saya berikan ya apa namanya ketentuan dalam hal ini. Kalau kita menjual misalnya barang yang bukan milik kita, misalnya ada toko penjual bahan bangunan, ya. Kalau kita menjual barangnya dan itu bukan jelas bukan milik kita ya, dan tidak ada kerjasama antara kita dengan dia, maka tidak boleh kita jualkan barang orang lain tanpa seizinnya. Ya, tapi kalau kita jualkan barangnya dan kita sebagai ya perwakilannya kah atau agennya atau apalah namanya, ya, dan dia setuju, maka insyaallah ta'ala hal yang seperti ini boleh. Ya. Tapi kalau kita hanya menjual barang ya, kemudian prinsip kita nanti kalau ada orang yang pesan baru saya belikan, ini tidak boleh seperti ini. Ya. Harus ada kerjasama antara kita dengan si pemilik barang. Bahwasanya nanti kalau ada barang, ya, barang Anda saya jualkan, kalau ada orang pesan nanti saya ambilkan dari toko Anda. Saya dapat persenan sekian. Setuju? Oke, okay, ya. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah dan keluarga Ustaz semua dan kami semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang berjualan dari malam sampai subuh? Misalnya penjual nasi kuning di warung-warung ya mobil, apakah itu haram? Ya, saya tidak katakan haram, itu hanya khilaful aula. Menyelisihi yang utama. Karena utamanya seorang itu beristirahat di waktu malam. Tapi kalau dia gunakan untuk bekerja dan disitulah ada penghasilan bagi dia, di siang hari dia susah mencari rezeki, ya kita katakan ya boleh saja, tapi ini khilaful aula, menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya mengurus SIM kendaraan bermotor dengan memakai jalur yang singkat, tidak melalui tes? Ya, perlu kita tanya dulu ya, melalui jalur singkat ini boleh atau tidak? Kalau boleh, kenapa tidak? Ya. Kalau tidak boleh, ya berarti ya jangan dilalui. Ya. Saya juga tidak mengerti tentang jalur ini. Iya. Tapi sekarang katanya sudah agak ketat ya. Bagaimana jika seorang istri yang suka marah-marah tiap hari kepada anaknya, tapi memang anaknya yang bandel? Iya. Ya, ini perlu kita pahami bahwa kadang anak-anak kita itu nakal itu dari buat tangan kita sendiri. Kalau kita membentuk anak kita menjadi seorang yang keras, maka pasti dia akan keras. Ya. Ketika anak kita nakal misalnya, kenapa dia nakal? Mungkin ya, cara pendidikan kita dari awal yang keliru. Mungkin kita dahulu terbiasa mengucapkan kata-kata yang kasar sampai anak ini wataknya menjadi kasar, keras, susah mendengar. Yeah. Ketika kita punya anak, mendidik anak, itu senantiasa kita dahulukan kelembutan. Kemudian kita maafkan mereka ketika mereka ada kekeliruan ya, kita luruskan, kita arahkan mereka dengan cara yang lembut. Jangan selalu dimarah-marahi. Iya. Demikian pula misalnya kita lihat misalnya anak kita ya, ya punya kecenderungan-kecenderungan. Anak itu dipelajari antara satu anak dengan anak yang lainnya itu tidak sama kecenderungannya. Ada anak yang kecenderungannya suka menghafal. Ada anak kecenderungannya suka dia menulis. Ada anak kecenderungannya dia suka ya bermain. Maka orang tua dalam hal ini mengarahkan anaknya, membimbing, mengawasi. Iya. Jadi anak itu jangan suka dimarahi. Bukan berarti bahwasanya tidak boleh ya secara mutlak anak itu dimarahi, boleh saja, tapi jangan selalu menjadi prioritas utama dalam mendidik anak. Iya. Mungkin anak itu nakal karena kurangnya perhatian dari kita. Jadi dalam mendidik anak, jangan anak itu selalu disalahkan. Tapi kita selaku pendidik, ya, selaku pendidik, lihat kepada diri kita bagaimana pola pendidikan yang kita berikan kepada anak ini. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anggaplah misalnya pola pendidikan yang kita berikan kepada anak ini sudah benar. Ya, segala macam usaha sudah kita tempuh. Jangan pernah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan anak ini. Jangankan kita, para nabi dan rasul saja ketika mereka punya anak senantiasa dia mendoakan anaknya dengan doa kebaikan. Ya. Nah, jangan disuruh anak kita selalu didoakan dengan keburukan. Dengan kutukan-kutukan ya, ucapan-ucapan yang tidak pantas. Misalnya kita selalu bilangnya anak kita nakal mentong ini anak-anak ini. Akhirnya tertanam di dalam hatinya bahwa dia adalah orang yang nakal. Di mana-mana dia nanti akan jadi orang nakal karena katanya memang mama saya bilang begitu. Iya. Paham ya? Jadi anak itu jangan selalu dikutuk, ya. Misalnya anaknya penakut. Jangan selalu dikutuk ya, penakut mentong ini anak-anak ini. Disuruh saja ambil piring, tidak mau. Ya. Nah, ini nanti anak akan terbentuk wataknya dari kutukan-kutukan itu. Berapa banyak anak ya terhantui dengan ya kutukan-kutukan seperti ini, pada akhirnya memberikan ya warna dalam kehidupannya. Ya. Apalagi sampai anak-anak dibilangi sundal misalnya, naudzubillah. Itu jangan sampai, jangan sama sekali kita doakan anak kita dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ya, memberikan kalimat celaan yang seperti ini kepada anak, itu sama kedudukannya dengan doa. Ingat itu ya. Sama kedudukannya dengan kita mendoakan keburukan bagi anak kita. Karena salah satu di antara bentuk ya makna dari laknat itu adalah as-sabbu, mencela. Ya, jadi kalau kita mencela anak kita, artinya kita melaknat anak itu. Dan laknat itu termasuk bagian dari doa. Ya. Orang misalnya ada orang yang naik motor balap-balap kenal pot racing ya. Kurang ngajar ini ya. Nah, itu berarti doa keburukan bagi orang itu ya. Ya. Makanya jangan pakai kenal pot begitu ya. Nanti banyak yang doakan ya. Taib. Nah, ini yang apa namanya ya. Jadi orang tua tolong ya, jangan lupakan anak kita untuk selalu apa namanya didoakan ya. Kemudian juga carikan ya aktivitas yang menyibukkan dia dari apanya kenakalannya ya. Carikan teman yang baik ya anak kita, apakah teman bermainnya ataukah teman belajarnya ya. Ini apanya penting kita lakukan untuk membentuk pribadi anak kita ya. Bagaimana juga seorang suami yang jarang mandi lalu istri tidak suka. Siapa ini? Ya. Berarti istri sabar ya. Karena mungkin dia suaminya ini berasal dari keluarga yang jarang mandi mungkin ya. Wallahu a'lam. Karena orang itu tumbuh dari keluarganya. Seperti kata orang ya, ya, buah itu tidak akan jauh dari pohonnya. Mungkin di rumahnya ada dulu orang tidak perhatikan mandi. Ya. Terus terang ada orang yang seperti ini. Ya, saya juga biasa melihat ada orang seperti ini. Pagi anaknya bangun. Ya. Masih bagus kalau sholat ya, sholat subuh. Ya, anggaplah sholat subuh ya. Bahkan ada di antara mereka baru bangun dari ranjang langsung pergi ke meja makan. Makan ya. Masih ada bebenya ya. Belum sempat bersih-bersih. Iya. Kemudian ya, pergi sekolah anaknya cuma disuruh pergi cuci mulut, apa cuci muka. Masih bagus kalau sikat gigi. Pergi sekolah juga ya. Di sekolah ya, mainnya main ya debu ya, permainan-permainan yang ya. Sampai di rumah juga sore tidak mandi. Ada seperti ini orangnya. Oleh karena itu istri yang diberikan ujian seperti ini harus sabar-sabar mengingatkan suami. Sekali-kali juga terus terang tidak apa-apa ya. Masalahnya tolong kita mandi. Masalahnya banyak orang yang dekat dengan kita. Ya. Sampaikan saja ya. Terus terang bagaimana belikan sabun ya. Kalau dia tidak mau sabun yang apa namanya yang keras ya, belikan sabun cair ya. Nah, jangan sampai gara-gara itu dia tidak mau mandi. Kalau perlu istri mandikan suami ya. Nah, ini kan bagian dari kemesraan ya. Seperti Nabi SAW ya. Itu Nabi SAW biasa mandi dengan Aisyah. Bergantian pakai timba. Nabi SAW sirami Aisyah. Aisyah juga sirami Nabi SAW. Gosokkan badannya dari belakang ya, dibersihkan. Nah, itu juga bagian dari kemesraan ya. Sayangnya seorang istri kepada suami. Ya. Kalau misalnya musim hujan ya ditarik keluar. Hujan-hujan sama-sama ya. Iya. Bagaimana caranya? Iya. Baik, karena memang ada juga suami seperti ini susah ya. Karena dari kebiasaan sudah puluhan tahun dia hidup seperti itu. Iya. Dianggap biasa-biasa saja padahal banyak orang yang terganggu dengan bau keringatnya. Kita satu kali mandi saja pagi, itu siang sudah mulai lain-lain perasaan. Apalagi kalau sama sekali tidak pernah mandi. Baik. Sekira sampai di sini dulu pelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.